يحبنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masih pembahasan tentang masalah al-iman bil malaika. طيب kita masih dalam pembahasan al-iman bil malaika. Dengan mempelajari tentang masalah malaikat, semakin kuat iman kita tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak gampang terpengaruh dengan ocehan orang-orang yang ngoceh mengatakan bahwa malaikat itu adalah kuah khairiyah. Malaikat itu adalah kekuatan baik. Barakallahu fikum. Bukan merupakan makhluk dengan pemberitaan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma sekedar sesuatu yang berupa maknawi begitu. Kekuatan yang baik, keinginan yang baik, mereka anggap itu malaikat. Artinya tidak ada wujud. Barakallahu fikum. Padahal sudah kita lewati, barakallahu fikum, bahwa malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dari manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Malaikat adalah sosok makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita lewati pembahasannya beberapa hari yang lalu. Kita masih dalam pembahasan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah dzikru idzami khilqatil malaika. Pembahasan tentang betapa besarnya ciptaan Allah berupa malaikat. Kita tengok sehingga mungkin agak tergambarkan oleh kita, terbayang oleh kita bahwa makhluk yang namanya malaikat itu sungguh sangat besar. Qala rahimahullahu taala wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina li an uhaddits an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy ma baina shahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'u mi'ati amin. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi fil asma'i was sifat wad diya' fil mukhtarah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diizinkan untuk aku oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang malaikat-malaikat pembawa arsy. Malaikat pembawa arsy ini ma baina syahmati udunihi ila atiqihi, jarak antara syahmatul udun ini lemak telinga ini. Baik. Ini ujung telinga paling bawah ini. Antara ini dengan pundak malaikat itu seperjalanan sab'u mi'ati amin. 700 tahun perjalanan. Kalau kita barakallahu bikum, manusia ini antara telinga kita ini dengan pundak paling 10 cm. Barakallahu bikum. 10 cm jarak kalau kita ini manusia. Telinga kita ini dengan pundak kita 10 cm. Tapi malaikat pembawa arsy jaraknya antara ini, antara ujung telinganya paling bawah dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Terbayang enggak? 700 tahun perjalanan antara ini dengan ini. Menunjukkan tentang besarnya makhluk yang namanya malaikat pembawa arsy ini. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat wad Diya. Barakallahu fikum. Hada di sini disebutkan oleh Asy-Syarih. Hadal hadithu fihi dikur idhami khilqatil malaika. Hadis ini disebutkan tentang betapa besarnya makhluk yang namanya malaikat. Wa anna hadal malak min hamalatil arsh. Bahwa malaikat ini adalah malaikat pembawa arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baina syahmati udunihi wa atiki masiratu sab'miati am. Antara ujung telinganya yang paling bawah ini dengan pundaknya 700 tahun perjalanan jaraknya. Padahal ala idhami khilqatil malaika. Ini menunjukkan sangat sangat besarnya makhluk ciptaan Allah berupa malaikat ini. Wa annahu la ya'lamu khilqatal malaki illallah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya tidak ada yang mengetahui tentang besarnya makhluk yang namanya malaikat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana hadza idhamul makhluq fa kaifa bi idhamil khaliq. Kalau makhluk begini saja begitu besarnya, lalu bagaimana yang menciptakannya? Barakallahu. Baik. Malaikat ini saja satu. Lah ini 8 malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samania. 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Malaikat saja yang tidak tahu bagaimana kita membayangkannya. Baik, barakallahu fiik. Wa bihi anna minal malaikati simfam yahmilunal arsy. Ya, di sini juga ada jenis, kita mengetahui bahwa ada jenis malaikat yang tugasnya membawa arsy. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala alladziina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladziina yahmiluna al-'arsya. Yani malaikat-malaikat yang membawa arsy. Waman haulahu, demikian juga malaikat yang ada di sekitar malaikat pembawa arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan mengimaninya. Wa qawluhu wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Dan malaikat-malaikat pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka itu jumlahnya 8 malaikat. Barakallahu fiik. Nah, ini baru satu malaikat yang kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya. Qala rahimahullahu ta'ala fa min sadatihim Jibril alaihi salatu wassalam wa qad wasafahu Allah ta'ala bil amanati wa husnil khuluqi wal quwwati, dan yang menjadi tokoh pemimpin para malaikat adalah Jibril, dan Allah telah menyifatinya dengan sifat amanah. Baik. Wa husnil khuluq, dan bagusnya akhlaknya dan indahnya ciptaan Allah yang berupa malaikat Jibril ini. Wal quwwah, juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang lebih. Faqala ta'ala, Allah berfirman, allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dumirrah. Ada yang mengatakan bahwa dia memiliki ketampanan, keindahan yang luar biasa. Baik. Qala syarih min sadatil malaikati Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Termasuk dari tokoh malaikat adalah Jibril. Wa huwal malakul muwakkalu bil wahyi, yaitu malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa qad madahahu Allahu jalla wa ala bil amanah. Allah telah memuji Jibril dengan sifat amanah. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Dibawa turun Al-Qur'an ini oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril. Bahwa aminun alal wahyi, maka Jibril adalah merupakan kepercayaan Allah Subhanahu wa taala atas penyampaian wahyu ke rasulnya. Wa madahahu bil quwwah, Allah memujinya dengan kekuatan, quwwatul khilqati wal badan, kekuatan ciptaan dan badan. Qaulu ta'ala 'allamahu syadidul quwa, 'allamahu syadidul quwa wasafahu bi husnis surah. Faqala, ni 'allamahu syadidul quwa, Allah menyifatinya dengan kekuatan yang luar biasa, dan juga Allah menyifatinya dengan keindahan. Barakallahu bikum. Faqala du mirratin. Barakallahu bikum. Baik. Malaikat dicinta dalam bentuk rupawan, indah, sangat berbeda dengan syayatin. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang makanan orang-orang penghuni neraka, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Barakallahu bikum. Di sana ada pohon zakum, buahnya sama seperti kepala-kepala syaitan. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang mengerikannya dan menakutkannya dari wujud syaitan ini. Barakallahu fikum. Tapi ya jangan takut kita dengan syaitan, dengan jin yang menampakkan diri. Barakallahu fikum. Karena sesungguhnya dia lebih takut dari manusia. Cuma ketika manusia lebih takut, ya pas mereka akan berani. Barakallahu fiikum. Maka Allah menyifatinya dengan kekuatan, dengan sifat amanah, dan juga Allah menyifatinya dengan keindahan. Dumirrah. Aik khilqatun hasanah, sangat indah. Barakallahu fikum. Allamahu syadidul quwa, allamahu nabiyyana Muhammadan sallallahu, allama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Jibril yang mengajari, menyampaikan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jibril wa sayati dzikru syai'in fi qawlihi min quwwatihi alaihi salatu wasallam. Dan akan disebutkan sekelumit dari kekuatannya Jibril. Qala rahimahullah, wa min syiddati quwwatihi, dan termasuk di antara bukti kekuatan Jibril, annahu rafa'a mada'in qaumi Lut, bahwa Jibril mengangkat kota Mada'in, negerinya kaum Lut. Wa kunna sab'an bimampihinna minal umam, wa kunna sab'an bimampihinna minal umam, wa kanu qariban min 400 alf. Mereka ada 7 kabilah dan mereka kurang lebih berjumlah 400 alf, 400 ribu orang penduduk Mada'in. wa ma mahum minad dawabi wal hayawanat, bersama dengan apa yang ada di dalam kampung itu, negeri itu, dari hewan-hewan. Baik. Wa ma litilkal madain minal aradi wal imarat, dan negeri itu ya perkebunan, bangunan-bangunan yang megah. Baik. Diangkat negeri itu, barakallahu fikum, dengan ujung sayap oleh Jibril, ujung sayapnya diangkat ke atas. Hatta balagha bihi ananas sama', sampai ke langit-langit. Hatta sami'atil malaikatu nabaha ila bihim, sampai malaikat yang ada di langit pertama mendengar lolongan anjing mereka. Wasiyah di katihim, dia katihim, dan kokokan ayam mereka. Tsumma qalabaha faja'ala 'aliyaha sabilaha, kemudian malaikat Jibril membalikkannya ke bawah, yang atasnya menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Tain. Fa hadha huwa syadidul quwa. Maka inilah yang dikatakan syadidul quwa. Tain. Negeri, satu negeri diangkat dengan ujung sayapnya tok. Qala syarih hafizahullah qauluhu ta'ala syadidul quwa Jibril alaihi salam ja'a annahu lamma amarahu Allahu bihalaki qaumi Lut. Datang pemberitaannya bahwa ketika Allah memerintahkan Jibril untuk membinasakan kaum Lut. Baik. Wa Lut nabiyyun min anbiya'illah. Nabiullah Lut adalah nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya ini kaum yang membangkang. Baik. Nabiullah Lut huwa ibnu akhi Ibrahim, anak saudaranya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi ponakannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahim huwa ammuhu. Ibrahim, Nabiullah Ibrahim adalah pamannya Nabiullah Lut. Wa ja'a muhajiran ma'a Ibrahim min ardi Babil bil Iraq ila Syam. Dia datang melakukan hijrah bersama dengan Ibrahim dari negeri Babil di Irak menuju Syam. Wa arsalahu Allahu ila qaumihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke kaumnya. Wa kana qaumuhu ummah khabisa, dan kaumnya Nabiullah Lut adalah kaum yang jelek, kaum musuh. Wa kanu ya'tuna dzukrana minal alamin, mereka melakukan praktek homoseksual. Mereka cenderung senang dengan sesama jenis. Laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan. Wa hum awwalu man fa'ala hadhil fahishati syani'ah allati lam yasbiqhum ilaiha ahadun minal alamin. Mereka ini adalah generasi pertama para homo, para lesbian. Inilah cikal bakalnya. Tidak ada pernah terjadi kejadian yang seperti ini sebelumnya. Mereka adalah manusia pertama yang melakukan penyimpangan seksual. Barakallahu fikum. Dan berulang-ulang kali diulang oleh Allah SWT dalam Al-Quran pembahasan tentang masalah kaum Lut ini. Barakallahu fikum. Wa hum awwalu man fa'ala hadhil fahishati syani'ah allati lam yasbiquhum ilaiha ahadun minal alamin. Faqad kharaqallahu lirrijali an-nisaa yakunna zawjatil lahum. Allah telah menciptakan untuk para lelaki perempuan-perempuan untuk menjadi istri-istri mereka. Wa hunna thayyibat wa mahallu lil harthi wal injab. Dan perempuan-perempuan inilah sangat bagus karena memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama dengan laki-laki. Barakallahu fikum. Disalurkannya syahwat, barakallahu fikum, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mereka ini satu keluarga bisa dikaruniai anak-anak biidznillahi taala. Wa kaunu haula'il qaum al-khubatha ya'diluna amma khalaqallahu lahum min azwaj. Dan mereka kaum Lut ini, mereka berpaling dari perempuan-perempuan. Mereka tidak mau perempuan, mereka maunya sesama laki-laki. Barakallahu fikum. Padahal Allah telah menciptakan perempuan untuk mereka. Wa yakfuruna ni'mat Allah, mereka mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adanya perempuan-perempuan yang dijadikan pasangan untuk laki-laki adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Barakallahu fikum. Wa yulikunal harta wa yad'unahu fi adbarir rijal. Fa huwa dalilun ala khubthihim. La haula wa quwwata illa billah. Baik, mereka ya melakukan homoseksual. Baik. Melakukan sulumi antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan tentang jeleknya perangai orang-orang tersebut. Barakallahu fikum. Dan ini penyakit jiwa sesungguhnya. Barakallahu fikum. Seseorang hendaknya takut dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa penyakit ini, dia berupaya untuk melawannya dan menghindarkan diri dari asbab-asbab. Barakallahu fikum. Baik. Dan insyaallah kapan dia meninggalkannya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dari itu. Kalau dia mengatakan indah dari perbuatan keji yang mereka lakukan, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih indah memang. Halalan, tayyibah. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak, maka dia akan betul-betul terpuruk dan senantiasa terpuruk dengan kondisinya. Dan di setiap generasi ada saja pengikut-pengikutnya. Barakallahu fikum. Bagi zaman sekarang ini, masya Allah, mereka berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Ada mereka memiliki membangun komunitas. Baik. Setiap daerah, setiap wilayah ada mereka-mereka yang seperti ini. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi jarimatun syani'atun ta'nafu minha hatta al-baha'im. Ini adalah perbuatan keji yang sangat jelek, sampai binatang pun enggan untuk melakukan hal yang seperti ini. Barakallahu fikum. Binatangnya tetap mencari betinanya. Farsalallahu alaihim Lutan alaihi salam wa ankar alaihim fi'latahum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabiullah Lut dan mengingkari perbuatan mereka ini. Wa qala lahum kama akhbarallahu taala atatuna dzukrana minal alamin wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Atatuna dzukrana minal alamin, apa kalian mendatangi sesama laki-laki? Menyalurkan syahwat kalian terhadap sesama laki-laki. Sementara kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kalian menjadi istri kalian berupa perempuan. Bal antum qaumun adun, bahkan sesungguhnya kalian inilah orang-orang atau kaum yang melampaui batas. Yani mutajawizuna minal halali ilal haram. Kalian melampaui batas halal menuju haram. Wa haula'i kharaju minal insaniyati ilal bahaimiyatil munhattah. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari sifat kemanusiaan. Barakallahu fikum, menuju sifat kebinatangan. Bal hattal bahaim la tafa'ul hadzal fi'l. Bahkan binatang pun tidak melakukan perbuatan ini. Falamma abau ayyatruku hadhil jarimah, aqabahumullahu bi'uqubatin lam yu'aqab biha ummatan minal umam. Maka ketika mereka enggan untuk meninggalkan perbuatan keji ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman tidak pernah dihukum satu umat dengan hukuman yang seperti ini. Lianna fi'alahum lam yaf'alhu ahadun min qabl, karena perbuatan keji ini tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Fa amara Allahu Jibril alaihi salam bi ayyarfa'a diyarahum, Maka Allah memerintahkan Jibril untuk mengangkat negeri mereka. Taib. Wa kanat sab'u mudun, dan dan 7 kota. Mereka memiliki 7 kota ini, 7 daerah, 7 wilayah. Muktabah bisukan wa ma fiha minal amti'ati wal hayawanat. Baik. Tentunya dipenuhi dengan para penduduk, dengan harta mereka, bangunan mereka, hewan-hewan ternak mereka, pertanian mereka. Fahamalah Jibril ala tarfi janahihi, maka diangkat semuanya. Negeri mereka ini dengan 7 kotanya, barakallahu fiik, diangkat sekalian semuanya dengan ujung sayapnya, ila ambalaga biha ananas sama, sampai ke tempat yang sangat tinggi. Fasami'atil malaikatu nibaha kilabihim, maka malaikat pun sampai mendengar lolongan anjing mereka dan kokokan ayam mereka. Tsumma qabalahu qallabaha alaihim, kemudian malaikat Jibril membalikkan mereka. Wa bihi jaratin min sijilin uqubatan lahum, sambil dihujani dengan batu sebagai hukuman untuk mereka. Wa kanat hadhil bilad al mahsufah mamarra lil arabi idza safaru ila syam wa la ya'tabirun. Negeri ini adalah negeri yang telah di dulunya negeri, barakallahu fikum, kemudian diangkat oleh Jibril, kemudian dihempaskan turun sehingga jadi apa? Jadi danau khas, jadi daerah yang sangat rendah. Tempat ini tempat yang biasa dilalui oleh orang-orang Arab ketika mereka melakukan safar, perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Wala ya'tabirun, dan mereka tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran. Qala ta'ala walaqad ataw 'alal qaryati allati umtirat matarasaw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura. Dan suku mereka, orang-orang Arab ini, telah mendatangi lewat lalu lalang di negeri yang kami telah hujani dengan hujan batu. Apakah mereka tidak melihatnya? Bahkan sesungguhnya mereka, orang-orang ini, tidak mengharapkan atau tidak percaya kebangkitan, tidak percaya hari kiamat. Wa qala wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa billayli afala ta'qilun. Dan kalian ini senantiasa lewat nih pagi, malam di tempat ini. Tidakkah kalian berakal bahwa dulunya mereka adalah orang-orang yang hidup di situ? Bersenang-senang di situ, melakukan pelanggaran di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menghempaskannya, mengangkat dan membolak-balikkannya. Baik. Wa qala wa innaha la bisabilin muqim. Baik, senantiasa dilalui orang-orang. Wa tusamma bi Buhairah Lut. Sekarang disebut dan dinamai dengan Buhairah Lut, telaga atau danau, danau Lut. Abqahallahu ala hadhihi surah ibratan wa idah. Allah menjadikan kondisi ini tetap ada terus-menerus sebagai pelajaran dan nasihat. Walihada ja'a fil ahaditsi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumil Lut faqtuluhu faqtul fa'il wal maf'ul bihi. Oleh karena itu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang melakukan perbuatan homoseksual ini, maka dibunuh, hukumannya dibunuh. Sama dengan pezina, barakallahu fikum, orang yang berzina dirajam, barakallahu fikum. Pelaku lewat homoseksual juga hukumnya hukum bunuh, barakallahu fikum. Cuman metode pembunuhannya ini yang berbeda di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ijma' sahabatu ala qatli man yaf'alul fi'lahum. Ditegakkan hukum atas pelaku yang dan diperlakukan. Barakallahu fikum. paham maksudnya al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan yang diperlakukan. Baik. Kenapa dua-duanya? Karena yang diperlakukan juga akan melakukan hal yang sama berikut hari kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit ini menjangkit. Barakallahu fiikum. Maka dua-duanya dilakukan. Taib. Yani dibunuh. Wajib ashabatu ala qatli man yaf'alu taib fi'lahum. Disepakati oleh para sahabat bahwa siapa yang melakukan homoseksual maka hukumannya hukuman mati. Walakinnahum ikhtalafu fi kayfiyatil qatl. Cuma para sahabat berselisih tentang cara membunuhnya. Faminhum man yara annahu yurfa'u ila a'la makanin fil baladi thumma yulqa wa yutba'u bil hijarati kama fa'ala Allah fi qaumi Lut. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ini, sebagian di antara para ulama mengatakan bahwa para pelaku homo ini dinaikkan di tempat yang sangat tinggi di negeri itu, kemudian dibuang ke bawah, kemudian dilempari batu, sama seperti perlakuan Allah terhadap kaum Lut. Wa minhum man yara annahu yuharrak bin nar wa qad harraka Abu Bakar. Di antara para sahabat ada yang berpendapat bahwa para pelaku homoseksual ini di barakallahu fikum yuharrak, dibakar dengan api, dan ini sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Wa min ulama'i man yara annahum yuqtaluna bisayf. Sebagian ulama mengatakan cukup dipenggal lehernya saja. Para ulama ulam yakhtalifu fi qatlihim wa innama yakhtalafu fi kayfiyati qatlihim. Para ulama tidak berselisih tentang hukuman bunuh untuk mereka. Yang mereka perselisihkan adalah tata cara, kayfiyat, dengan apa kita membunuh dia, bagaimana caranya kita membunuh dia. Barakallahu fiik. Baik. Ini hukuman untuk para LGBT ini. Baik. Kemudian sebagian orang barakallahu fiik membela-belanya. Oh, mereka juga punya hak, mereka juga begini, mereka juga begini, begini. La hawla wala quwata illa billah. Kalau kita harus melewatinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati dalam kondisi menangis dan bercepat-cepat kalau memang harus lewat di daerah itu. Baik. Kekhawatiran menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ini sunnahnya atau tuntunannya ketika memang kita harus melewati tempat itu. Barakallahu fiikum. Dilewati secepat mungkin. Jangan dijadikan tempat plesiran. Ya kan? Jangan dijadikan tempat rekreasi. La haula wa quwwata illa billah. Karena tidak seperti itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fiikum. Insyaallah sedikitnya kita paham tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar, semakin kita insyaallah mengerti barakallahu fiikum tentang apa yang mestinya kita imani. Bukan cuma sekedar kita beriman pada malaikat. Apa itu malaikat? Bagaimana itu malaikat? Tidak ada ilmunya. Barakallahu fiikum. Tidak akan sama dengan yang kita sebagai orang yang mempelajari bagaimana kita mengimaninya, kita tahu itu malaikat demikian adalah makhluk yang luar biasa. Barakallahu fiikum, dalam bentuk bagaimana mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka, ketaatan mereka. Barakallahu fiikum. Makhluk-makhluk sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.